Maafkan diriku, menikam hatiku, detak jantungku. Sesungguhnya ku tak inginkan dirimu di saat ini, di tempat ini. Di pelupuk hatiku melupakanmu, di pusara jiwaku pernah ku memiliki kisah tersembunyi dalam hidupku. Mengapa kau harus datang di sini malam ini? Tak bisa aku hindari. Maafkan bila ku menafikanmu, bukan saatnya. Apapun yang terjadi, kau tahu sebenarnya hidupku sudah menyenangkan. Saat ini sudah cukup, cukup sudah, cukup sudah. Ku berbahagia. Susun lagi serpihan yang dulu. Aku tak bisa menjadikan semuanya sempurna. Hanya keinginan yang terbaik bagi semua. Kau harus datang di sini malam ini. Mengejutkanku.